Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fil qur'anil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaghfal hadis tabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini akan kita lanjutkan dan insya Allah akan kita khatamkan pembahasan kitabul janais. Benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada halaman 184. Itu berkaitan dengan mayasunnu wa yasunnu ba'dal faraghi min dafnihi umurun. Kita dianjurkan atau disunnahkan setelah selesai acara pemakaman, itu ada beberapa perkara yang kita dianjurkan melakukannya. Yang pertama, ayyurfa'a al-qabra anil ardi qalilan nahwa shibrin. Kita ketika menguburkan jenazah, maka ketika kuburannya itu dianjurkan ditinggikan minimal sejengkal, ya, satu jengkal di atas tanah. Wala yusawwi bil ardh, dan tidak apa diratakan sejajar dengan tanah sekitarnya. Apa tujuannya di sini? Ya tamayyaza fayusanu wala yuhan. Tujuannya agar untuk tanda bahwasannya itu adalah kuburan, sehingga terjaga dan tidak dihinakan. Karena ada larangan apa? Menginjak kuburan atau mendudukinya. Maka dengan adanya gundukan atau ditinggikan tanahnya, ya, sejengkal itu tadi adalah untuk membedakan dan untuk tanda bahwasannya itu adalah kuburan. Berdasarkan hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika menggalinya dibuat model lahat, kemudian setelah di kuburkan, ditaruh di atasnya adalah sebuah batu bata sebagai tanda. Wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwa sibrin min sibrin. Kemudian meninggikan gundukan tanahnya itu sekitar satu jengkal. Itu yang pertama. Asal yang kedua adalah ayat ja'ala munasiman. Maka gundukannya dibuat meninggi seperti puno, ya, jadi melengkung begini. Berdasarkan hadis Sufyan At-Tamar, dia mengatakan ra'aitu kuburan Nabi SAW munasiman. Saya melihat bentuk kuburannya Nabi adalah munasiman, bentuknya seperti puno menggunduk gitu, ya. Kemudian perkara yang ketiga, ayu alimahu bihajarin aw nahwihi, yaitu dikasih tanda kuburan itu dengan meletakkan sebungkah batu atau yang semisalnya. Ilu defana ilaihi man yamutu min ahlihi. Agar itu bisa digunakan untuk memakamkan siapa saja dari mati yang mati dari pihak keluarganya. Maksudnya bisa dipakai lagi ya, itu tadi ketika ada kerabatnya yang meninggal bisa dimakamkan di tempat itu. Ini berdasarkan hadis Matlab Ibnu Abi Wada'ah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan lama mata Utsman Ibnu Maz'un, ketika kisahnya wafatnya sahabat Utsman bin Maz'un, maka apa? Akhraja bijanazatihi fadufina. Kemudian jenazahnya dikeluarkan untuk dimakamkan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan ya dalam pemakamnya itu setelah dimakamkan ya untuk ayyatahu bihajarin, untuk meletakkan sebongkah batu di atas makam. Tapi laki-laki yang diperintahkan ini dia enggak mampu mengangkatnya. Ini menunjukkan apa? Batunya lumayan besar. Maka Rasulullah sendiri yang mengangkat batu itu ya dan meletakkannya di atas kuburan sahabat Utsman bin Maz'un. Kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda, aku memberi tanda kuburan saudaraku ini, karena sahabat Utsman bin Maz'un adalah saudara Rasulullah, sepersusuan. Rasulullah bersabda, aku memberikan tanda kepada makam saudaraku ini, dan aku akan apa menguburkan ya pada makam ini siapa saja dari keluargaku yang meninggal di sini. Ya, jadi batu yang digunakan itu atau sebagai tanda bahwasanya itu adalah sebuah makam. Kemudian arwabi, perkara yang keempat yang dianjurkan adalah setelah selesai penguburan, pemakaman, ayyakifa alal kubri yada'u lahu bitasbit wa yastaghfir lahu. Setelah itu kita berdiri sejenak di samping kuburan untuk mendoakan si mayit agar diberikan keteguhan dan dimintakan ampun ya pada si mayit. Wa ya'muru al-hadirin bidzalik, dan juga mengajak para hadirin yang mengikuti prosesi pemakaman juga ikut mendoakan. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW, kana Nabi SAW, idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqal. Dahulu ketika Rasulullah habis memakamkan sebuah jenazah dari kalangan sahabat, maka Rasulullah berdiri di samping makam kemudian bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampunlah saudara kalian kepada Allah, wasalu lahu at-tsabit, dan mintakanlah agar dia si mayit ini diberikan keteguhan. Kenapa? Fa innahul an yus'al, karena si mayit ini pada saat ini dia akan ditanya oleh siapa? Malaikat yang bertugas menanya jenazah di alam kubur. Berarti kita mohonkan ampunan dan juga keteguhan hati. Bahasa Arabnya Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Boleh ya? Ya Allah, ampunilah si fulan dan berikanlah dia keteguhan hati sehingga ketika ditanya oleh malaikat penanya di alam kubur, maka bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Wa yajuzu julus indahu asna'id dafni, yang dibolehkan untuk duduk di samping kuburan, because ditadzkiril hadirin bil maut wa ma ba'dahu, bertujuan untuk mengingatkan orang yang hadir tentang perkara kematian dan perkara-perkara yang dialami setelah kematian atau hari akhirat. Dan ini memang di antara tujuan utama apa? seorang ketika dia itu ziarah kubur. Jadi ketika kita merasa hati kita kok keras, sulit sekali diajak untuk taat, itu coba kita praktekkan aja, datang aja ke kuburan, ya, kita ziarah kubur. Di situ akan teringat kita, ya, bahwasanya orang yang dikubur itu dulunya seperti kita, hidup di dunia, tapi sekarang mereka sudah tiada. Dan ini akan sangat mujarab sekali untuk melembutkan hati kita, bahwasanya kita pun juga akan menyusul mereka. Dan tentunya apa yang bisa bermanfaat bagi kita ketika dikubur itu, ya tentunya apa? Amal soleh kita ketika di dunia, sehingga setelah itu kita akan terpacu motivasi, ya, timbul semangat lagi untuk bersemangat dan amal. Yo, kesempatan kita hanya di dunia, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk bekal setelah kematian. Karena ketika sudah diwafatkan berarti dia sudah tidak bisa beramal, ya, kecuali ketika dia memiliki amal-amal jariah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, di sini akan kita sebutkan kisah panjangnya. Langsung saya bacakan artinya, yaitu dari hadis sahabat Barok bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah keluar bersama kami di dalam prosesi pemakaman jenazah seorang sahabat Ansor. Setelah selesai pemakaman, maka Rasulullah SAW duduk, ya, di sekitar makam, dan kami pun juga ikut duduk. Karena tenangnya kondisi itu, seakan-akan di kepala kami ada burung yang bertengger, ya, saking khusyuknya saat itu. Karena melihat Rasulullah diam, kami pun juga ikut diam, gak berani berkata-kata. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Istaizu billahi min azabi qabr." Beliau mengulanginya 3 kali. "Istaizu billahi min azabil qabr. Istaizu billahi min azabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab di alam kubur. Beliau ulangi 3 kali. Kemudian beliau bersabda mengisahkan bagaimana kondisi ruh ketika berpisah dari badannya. Di sini akan disebutkan 2 kondisi, kondisinya ruh orang-orang yang beriman dan kondisinya ruh orang-orang yang kafir. Ketika kondisi seorang hamba yang beriman di akhir kehidupannya di dunia, ketika mau diwafatkan, maka turunlah malaikat dari langit dalam kondisi putih wajahnya, sebagaimana seperti sinar matahari, sambil membawa kain kafan dari surga dan hanut atau wewangian dari surga. Kemudian malaikat ini duduk di samping si hamba tadi sejauh mata memandang. Kemudian datang pula malaikat maut. Ya, jadi malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu siapa? Malakul maut, yang sahih, ya, bukan Izrail, tapi malakul maut, ya. Maka datanglah malakul maut yang dia itu duduk di dekat kepala si hamba tadi sambil berkata, "Ayyatuhan nafsu thayyibah." Wahai jiwa yang baik, "Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan." Keluarlah menuju ampunan Allah dan juga keridhaan dari Allah. Maka apa? Ruh dari hamba Allah yang beriman, yang soleh ini keluar dari jasad seorang hamba ini, ya, dibarakan seperti air yang mengalir dari ceret atau teko. Udah sekali mengalirnya. Ya. Kemudian apa? Dengan secepat kilat, malaikat yang tadi yang membawa kain kafan dan juga harum-haruman dari surga, wewangian tadi, segera mengambil ruh yang baik ini, mengkafaninya dan juga memberikan wangi-wangi dari surga, kemudian membawanya ke langit, diangkat ruhnya ini. Maka setiap kali lewat di mana? Di pintu-pintu langit. Maka setiap lewat itu para penduduk langit, siapa? Para malaikat, mereka mengatakan, "Mahadza ruhu thayyib." Ruh siapa ini kok baik sekali? Dicirikan dari apa? Bau yang harum, yang semerbak, yang timbulkan dari ruh tadi. Maka dikatakan Fulan bin Fulan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Maka namanya begitu harum, ya, karena disebut-sebut tadi ya. Hingga sampai pada ke langit dunia. Kemudian malaikat meminta izin untuk dibukakan pintu langit, maka dibukakan untuknya. Maka setiap pintu langit tersebut memang ada penjaganya, para malaikat ya. Setiap minta dibukakan, maka dibukakan pintu langit. Kemudian sampai kepada langit yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uktubu kitab abdi fi ilin." Ya, dilaporkan kepada Allah bahwasanya diperintahkan agar ruhnya hamba yang soleh ini catatlah di catatan dari hamba-hambaku, yaitu dinamakan catatannya adalah Iliyin. Iliyin itu adalah tempat yang tinggi. Jadi catatannya termasuk catatan-catatan yang baik hamba-hamba Allah yang baik itu tempatnya di Iliyin. Ya. Berarti dia sudah mendapatkan catatan yang baik tentang ruhnya ini. Kemudian apa? Wa'iduhu ilal ard. Ruhnya tadi dikembalikan ke bumi. Kenapa? Fa'ini minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Karena dari tanahlah aku menciptakan mereka, dan dari tanah pula lah kami akan mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah pula mereka akan dibangkitkan nanti ketika hari kiamat. Ya, ini pelajaran bahwa sekali ini dari mana kita? Tanah ya. Dan nanti akan kembali ke tanah. Kemudian apa? Ruhnya berarti dikembalikan ke jasadnya. Setelah itu akan datang dua malaikat yang duduk di sampingnya, memberikan apa? Pertanyaan di alam kubur. Man robuk? Siapa robmu? Hamba tadi menjawab, Robbi Allah. Robku adalah Allah. Kemudian bertanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Agamaku Islam. Fayaqulani lahu. Kemudian bertanya lagi, ma hadza rajul ladzi buitsa fikum? Apa yang kamu ketahui tentang lelaki yang diutus kepada kalian? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ilmu? Apa yang engkau ketahui tentang ilmu yang diberikan padamu? Fayaqul, dia mengatakan, qara'tu kitaballah, saya membaca Al-Qur'an. Amantu bihi, saya mengimani Al-Qur'an. Wa shadaqtu, saya membenarkan Al-Qur'an. Fa yunadi munadin fis sama, kemudian terdengar suara dari langit, ana shadaqo abdi fafrishuhu minal jannah. Telah benar jawaban yang diberikan hambaku itu, maka petangkanlah ya hamparan menuju surga. Walbisuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. waftahu baban ila jannah, dan bukakan pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabri mudda basar. Maka setelah itu kondisi ruhnya itu akan dalam kondisi yang baik. Kemudian kuburnya itu dibentangkan seluas mata memandang. Tetapi ini enggak bisa napa dilihat secara dunia. Kan ada yang pengen mengetahui apa alam kubur. Jadi diletakkan kamera di dalam kubur ya. Kayak apa sih alam kubur? Enggak bisa. Karena beda alam. Kalau kita gali mungkin tetap sama segitu ukurannya. Tapi di alam barzah itu bagi yang mengalami yang sudah mati itu akan berbeda tergantung amalannya. Kalau amalnya soleh, orangnya soleh ya akan dibentangkan seluas mata memandang, dipenuhi dengan taman-taman surga. Ya. Kemudian wayatihi rajun hasan wajhi, akan datang padanya seorang yang berwajah rupawan, memiliki pakaian yang bagus, baunya harum. Kemudian si mayit tadi berkata, man anta, siapa jenengan, siapa anda, wajahmu mencerminkan sesuatu yang baik. Maka seorang itu mengatakan, ana amaluka as-soleh, saya adalah amalmu soleh ketika di dunia. Jadi Allah nanti akan mewujudkan amal soleh itu dalam bentuk seorang teman yang menemani kita di alam kubur. Fayaqul, maka mayit ini mengatakan, Rabbi akimis sa'ah hatta tarji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakanlah ditegakkan kiamat agar saya bisa kembali bersama keluargaku dan juga hartaku. Intinya ketika kondisi ruhnya ini adalah ruh orang soleh, maka kondisi di alam barzahnya, di alam kuburnya ini ya istilahnya seperti apa, mukodimahnya ketika dia mau masuk ke surga. Setiap hari dia akan diperlihatkan ya tempat-tempatnya yang akan dia tinggali, yaitu di surga. Orang kalau dikasih iming-iming sesuatu yang indah itu gimana kira-kira? Pengen segera masuk ke dalamnya. Sehingga apa? Pengen segera ditegakkan kiamat agar dia bisa memasuki surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, Rasulullah juga mengisahkan innal abdal kafira idza kana in qita'id dunya, ya. Ini kisahnya kondisi kedua, kebalikannya. Jika seorang hamba itu hamba yang kafir kepada Allah, ketika kondisi sakaratul mautnya juga akan turun padanya para malaikat. Tapi beda, wajahnya itu bukan seperti matahari bersinar, tapi sudul wujuh, wajahnya hitam kelam, menakutkan tentunya. Dia juga membawa kain kafan, tetapi dari neraka, masuk namanya. Kemudian akan datang pula di sisinya malaikat maut dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa atau ruh yang buruk, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, ayo keluar, bersiaplah untuk menuju kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap dimarahi, siap-siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya ini juga akan keluar karena memang sudah waktunya. Tetapi beda kondisi ruhnya ketika keluar itu dengan dipaksa. Karena apa? Dia tidak ingin keluar karena merasa apa? Belum siap. Dia merasa bersalah, dan artian dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tentunya dia ketika menghadap Allah, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka enggak mau keluar ini. Sehingga nyawanya juga tetap dipaksa keluar, dicabut dengan keras. Ya, disebutkan seperti apa? Bulu yang basah dicabut ya dari tempatnya, itu begitu menyakitkan tentunya. Ya, Kemudian setelah dicabut ruhnya juga segera diterima oleh malaikat yang bertugas untuk mengkafaninya tadi. Tapi kain kafannya beda. Kain kafannya dari neraka namanya masuk dan juga baunya sangat busuk. Maka setiap kali melewati mau dibawa ke langit, bertanya juga orang apa makhluk Allah yang mengetahui kondisi ruh tadi. Mahadza ruh al-khabis. Ruh siapa ini yang buruk ini? Juga disebutkan fulan bin fulan. Ini ruhnya fulan bin fulan. Maka dia senantiasa akan disebut-sebut keburukannya. Ya, karena dia termasuk ruh yang buruk. Sehingga ketika sampai pada langit dunia, fayastaftihu lahu fala yuftah lahu. Ketika minta izin untuk dibukakan pintu langit, tapi tidak diberikan izin, enggak boleh naik ke atas. Suma qara Rasulullah SAW, maka Rasulullah membacakan salah satu ayat, la tufattahu lahum abwabul sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hingga seekor unta itu masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak? Enggak akan mungkin. Ini perumpamaan ya. Berarti mereka diharamkan masuk surga. Kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Maka tulislah, catatlah ruhnya orang ini yaitu pada suatu tempat dinamakan sijjin. Yaitu di mana? Kebalikan ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang yang sholat tadi dicatat di catatan iliyin, tempat yang tinggi di langit. Adapun untuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir ini dicatat di catatan sijjin, itu tempatnya neraka, apa bumi paling bawah. Jadi langit itu ada tingkatan ke atas, bumi itu juga ada lapisannya, namanya darokat, itu tingkatan tapi makin ke bawah. Kemudian waktu rohu ruhuhu torhan, kemudian ruhnya ini enggak diletakkan baik-baik tapi dilempar. Dibuang, dilempar, dikembalikan ke bumi. Ya. Kemudian Rasulullah membacakan satu ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-thair au tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Berarti siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia akan dijatuhkan dari langit dan disambar oleh seekor burung, kemudian dibawa terbang kepada suatu tempat yang jauh. Ini kondisinya berarti dihinakan ruhnya, enggak diletakkan baik-baik tapi dilempar ya ke bawah. Sehingga sama setelah itu ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya pula. Ya, di kuburan. Kemudian akan datang dua malaikat yang sama akan menanyai pertanyaan yang sama sebagaimana yang dilakukan kepada hamba Allah yang soleh. Man robuk? Siapa robmu? Tapi jawabannya beda. Dia menjawabnya apa? La adri. Enggak tahu saya. Kemudian ditanya lagi madinuk, jawabannya sama, la adri, enggak tahu saya. Ditanya juga tentang siapa orang yang diutus pada kalian, mereka juga mengatakan saya enggak tahu. Kemudian terdengar suara dari langit, ana kadhiba fafrisu lahu minan nar. Sungguh yang baku ini mendustakan, maka bentangkanlah baginya jalan menuju neraka. Kemudian dibukakan pintu-pintu neraka. Ya. Sehingga dia akan merasakan darinya panas dan juga hembusan dari neraka. Kemudian kuburannya juga akan disempitkan. Berbeda dengan kondisi hamba Allah yang soleh, kuburnya diapakan? Dilapangkan sejauh mata memandang, tapi kalau hamba yang kafir ini akan disempitkan. Hatta taftalifa fi atla'ihi, hingga saking sempitnya itu akan meremukkan tulang belulangnya, tulang-tulang rusuknya. Waliyadzubillah. Kemudian akan datang juga setelah itu seorang tapi wajahnya sangat buruk, baunya sangat tidak enak atau apa, bau yang menyengat. Kemudian ditanya, siapa Anda? Karena wajahmu kelihatan wajah yang membawa keburukan. Maka dijawab, ana amalukal khobis, saya adalah amalanmu di dunia yang buruk. Ya. Juga punya teman, tapi temannya teman yang buruk, wajahnya menakutkan. Kira-kira gimana? Wis di alam kubur sendirian, ditemani seseorang yang apa? Menakutkan. Wah ini ya, sangat apa? Menyengsarakan. Kemudian apa? Si mayit tadi mengatakan, Robbi la taqum as-sa'ah. Wa rob, jangan sampai ditegakkan kiamat. Wedi ini, takut. Kenapa? Karena kalau ditegakkan kiamat dia akan segera apa? Merasakan azab yang diancamkan kepadanya. Karena ketika di kuburannya dia senantiasa diperlihatkan apa? Tempat tinggalnya nanti. Sebagaimana Firaun dan bala tentaranya itu tiap pagi dan petang diperlihatkan siksaan yang akan mereka terima. Ya. Jadi istilahnya kayak apa ya? Ditakut-takutin sebelum ketakutan beneran, sebelum terjadi. Ditenteni dulu. Berarti apa? Dia mendapatkan siksaan sebelum siksaan yang nyata atau siksaan yang benar-benar. Ini berarti berlipat-lipat yang akan dia terima di alam kuburnya. Ya, ini kisahnya tentang dua kondisi ruh, seorang yang beriman dan orang yang kafir. Maka apa? Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, ya, di sini ada tambahannya dalam satu riwayat, ya, fayatribu dorbatan hatta yusiru turaban. Maka dia akan dipukul dengan pukulan, ya, fayasihu sayhatan yasmauhu kullasyain ila thaqalain, hingga teriakannya ini didengarkan oleh semua makhluk Allah kecuali thaqalain, jin dan manusia. Berarti kayak hewan-hewan itu dengar ya ketika ada orang diazab. Dan ini merupakan apa? Pengecualian ini suatu bentuk rahmat dari Allah. Bayangkan kalau kita bisa ikut mendengar, kira-kira gimana? Iya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, kita mungkin akan mati lebih cepat mungkin ya. Mendengarnya juga ngeri ini ya. Bang. Ya ini kondisi dari ruh yang kedua. Ya. Kemudian kita lanjutkan satu tema lagi, terus kemudian isya. Ta'ziyah, berkaitan dengan ta'ziyah. Tushrau ta'ziyah ahlul mayyit bima yazunnu annahu islihim. Kita disyariatkan untuk melakukan ta'ziyah, yaitu jika kita bisa untuk melakukan hal yang bisa menghibur dari ahli mayyit, atau bisa mengurangi kesedihan ahli mayyit. Yaitu diantaranya apa? Diperintahkan untuk si ahli mayit agar apa? Ridho dan sabar terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang bertakziah ini dianjurkan untuk menghibur siapa? Yang kematian. Yaitu dengan kata-kata yang baik, yang memotivasi agar apa? Sabar, ya, terhadap musibah yang menimpanya. Di sini disebutkan dari sahabat Usama bin Zaid, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW, ada seorang utusan dari putri beliau yang mengkabarkan bahwasanya ada anak dari putri beliau ini yang wafat. Benar Rasulullah bersabda, irji ilaiha, maka tolong sampaikan kepada putriku. Dan katakanlah, inna lillahi ma akhadha, Ini termasuk doa ya. Sesungguhnya apa yang menjadi milik Allah itu apa-apa yang boleh diambil. Walahu ma'ata. Dan dari Allah lah apa-apa yang akan Allah beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu di sisi Allah memang sudah ada takdirnya, sudah ada batas waktunya. Famaruha fal tasbir wal tahtasib. Maka ingatkanlah pada putriku ini agar dia apa? Bersabar dan mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya takziah itu kita berusaha untuk menenangkan ahli mayit untuk bersabar dan ridho terhadap takdir Allah. Kemudian dalam takziah itu yang bagi istina ba amro ini kita hendaknya menjadi dua perkara. Ya, yang pertama al-ijtima'u li ta'ziyah fi makanin khos. Kita dilarang mengadakan acara kumpul-kumpul dalam takziah itu di tempat tertentu, baik itu di rumah atau di kuburan atau di masjid. Kumpul-kumpulnya itu dalam rangka takziah. Ini yang enggak diperbolehkan. Yang kedua, ittakhadha ahlul mayyiti ta'am lidhiyafatil waridin lil aza. Yang kedua yaitu ahli mayit dibebani untuk membuatkan makanan untuk yang hadir di situ. Ya. Ini adalah istilahnya berlawanan dengan syariat. Nanti ada penjelasannya. Ya. Karena apa? Disebutkan hadisnya dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna na'du al-ijtima' ila ahli mayit wa suni'atu ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami dahulu menganggap bahwasanya berkumpul-kumpul di rumah kematian dan membuatkan makanan setelah penguburan ini termasuk niyaha. Maksudnya yang tuan rumahnya itu sibuk ya membuatkan makanan untuk orang yang hadir di situ. Ini bertentangan dengan sunnah. Kenapa? Yang sunnah itu malah dikasih makanan. Maksudnya bukan ahli mayit, berarti tetangganya atau kita yang hadir situ yang ngasih makanan. Karena pada saat itu yang ketiban apa terkena musibah tentunya dia sangat sedih, enggak sempat napa mikirkan yang lain. Maka ketika kita memberikan makanan atau sesuatu yang bisa meringankan itu tentunya sangat bermanfaat bagi mereka. Ya, di sini disebutkan hadisnya yaitu ketika meninggalnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah ketika syahid di perang Mu'tah. Ya. Ketika terdengar kabar kematian sahabat Ja'far ini, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, isna'u li'ala Ja'fara ta'aman. Maka buatlah kalian makanan untuk keluarga Ja'far. Dan dikisahkan saat itu kondisi anak-anaknya Ja'far masih kecil-kecil, ya anaknya banyak kecil-kecil, maka para sahabat yang diperintahkan untuk membuatkan makanan. Faqad atahum amrun yushghiluhum, karena datang pada keluarga sahabat ini suatu perkara yang menyibukkan mereka. Au atahum ma yushghiluhum, atau perkara-perkara yang istilahnya membuat mereka itu sedih. Maka kita yang sebagai saudara yang lain, tetangganya atau saudara sama muslim itu membuatkan to'aman. To'aman di sini makanan yang siap makan ya, sudah jadi. Walaupun kadang di suatu tempat itu ada tradisi sembako ya, kadang memberikan beras atau yang lain enggak apa-apa. Cuma yang afdalnya kita memberikan makanan jadi sehingga mereka yang mungkin saat itu saat membutuhkan makan bisa segera dimakan. Wallahu ta'ala bissawab. Ini dulu kita lanjutkan pada isyad insyaallah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.